Konsultasi Syariah. Berebut bangkai kambing. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagi seorang muslim, kebahagiaan yang asli bukan di dunia. Karena Allah menurunkan Adam di bumi bukan dalam rangka memberi kenikmatan, namun dalam rangka menghukum Adam karena beliau telah mendekati pohon larangan di surga. Sehingga cita-cita terbesar bagi Adam adalah bagaimana bisa kembali lagi ke surga. Imam Hasan al-Basri pernah memberi nasihat kepada khalifah, sesungguhnya dunia adalah negeri rantauan dan bukan negeri tempat menetap, dan Nabi Adam alaihissalam diturunkan di dunia untuk menjalani hukuman. Karena itu berhati-hatilah. Az-Zuhud. Dalam masalah dunia, seorang mukmin lebih memilih banyak bersabar karena dia tidak ingin agamanya rusak gara-gara dunia. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dunia itu ibarat penjara bagi mukmin. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebanyak apapun fasilitas hidup yang dimiliki mukmin di dunia, jika dibandingkan kenikmatan surga, maka dunia itu ibarat penjara baginya. Agar umatnya tidak terlalu rakus dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betapa kehinaan dunia. Sampai beliau menyebutkan, andai di sisi Allah dunia ini sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberi minum walaupun seteguk air. Dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, andai dunia itu senilai satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah, tentu orang kafir tidak akan diberi minum walau seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di sisi Allah, dunia itu ibarat bangkai anak kambing di mata manusia. Orang melihatnya saja jijik sehingga tidak akan sampai tega mengambilnya. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pasar bersama para sahabat. Lalu beliau melihat bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Beliau pun mengambil kambing itu dengan memegang telinganya. Siapakah yang mau membeli ini dengan harga 1 dirham? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sama sekali tidak tertarik untuk memilikinya. Apa yang kami bisa berbuat dengannya? Jawab sahabat. Atau mungkin kalian suka kalau ini gratis untuk kalian? Tanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seandainya hidup pun, maka binatang ini sudah cacat karena telinganya kecil. Apalagi kambing itu sudah mati. Kata para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di mata kalian. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah, orang yang terlalu rakus terhadap dunia bisa dipastikan akan merusak sebagian agamanya. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dua serigala lapar yang dilepas di tengah kerumunan kambing tidak lebih merusak dibandingkan kerusakan terhadap agama seseorang yang ditimbulkan karena rakus harta dan kedudukan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Dan karena itu pula, orang yang tawuran, melakukan tindakan anarkis demi dunia, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tindakan jahiliyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, marah karena fanatik kelompok, atau motivasi ikut kelompok, atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Rebutan dunia memang memalukan. Demikian, Allahu a'lam.